aku janganlah kau di sana. Dan tolong ingatlah, jangan terlalu kau lama-lama di sana. Serindu saya, ingat waktu kau pegang sapunya tangan. Satu punya cinta mati. Jaga mata, jaga hati.